Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yaliq bi jalalihi wa 'azamatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu bariyatihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi. Amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, telah kita terangkan beberapa sebab penyimpangan. Dan sebagaimana yang telah saya isyaratkan bahwa sebab-sebab penyimpangan sangatlah banyak, namun kita di sini menyinggung kaidah-kaidah pokok dalam waktu yang ringkas ini, hal yang insyaallah taala kita harapkan bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk waktu yang tersisa ini hingga waktu isya, saya akan menyebutkan dua sebab yang seluruh penyimpangan keluar dari jalan yang benar bisa dikatakan bermuara dari dua sebab ini. Dua sebab yang terakhir yang saya maksud, yang pertama adalah hilangnya keikhlasan dari hati seorang hamba, dan yang kedua adalah keluar dari jalan penghambaan kepada Allah. Iya, memang dua hal ini jarang kita dengarkan dijelaskan dan diterangkan di pembahasan sebab penyimpangan. Namun pokoknya dua hal ini adalah keluar dari dua hal ini, dari keikhlasan dan penghambaan kepada Allah, ini adalah hal yang akan menjatuhkan seorang hamba di dalam penyimpangan keluar dari jalan yang lurus. Adapun ketidakikhlasan, kita semua memaklumi bahwa agama dan seorang di dalam beragama dituntut untuk ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, sebagai orang-orang yang hanif, orang-orang yang murni di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Jadi penghambaan dan ibadah disyaratkan padanya keikhlasan, dan Allah tidak menerima dari hamba kecuali hal yang ikhlas. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah bahwa agama yang khalis itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keikhlasan ini, ikhwani fillah, sangat besar sekali manfaatnya bagi seorang hamba di dalam menjaga keberadaan dirinya selalu di atas petunjuk, menghindarkannya dari sebab-sebab penyimpangan. Iya. Perhatikan Nabi Yusuf alaihi salam. Perhatikan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang beliau ditimpa oleh fitnah, ditimpa oleh ujian. Kisahnya disebutkan di surah Yusuf, ketika beliau dirayu oleh istri tuannya yang beliau dirawat, dibesarkan di rumah tersebut. Iya. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak. Perempuan itu menutup pintu dan dia berkata, "Hayta lak, mari ke sini." Fitnah yang sangat besar, di mana hal-hal yang mengarah ke sana semuanya terbuka, tidak ada penghalang. Nabi Yusuf bukan penduduk negeri tersebut. Kalau dia di penduduk negeri itu, mungkin dia malu kepada tetangganya, kepada orang-orang di sekitarnya. Nabi Yusuf tidak ada karib kerabat di negeri itu. Iya. Mungkin kalau ada kerabatnya, dia malu melakukan perbuatan keji tersebut. Nabi Yusuf ditawari, bukan beliau yang meminta. Iya. Dan telah terpenuhi segala sebab untuk melakukan kekejian. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala memalingkan beliau dari kekejian dan kenistaan. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Demikian kami palingkan beliau dari kejelekan dan dari kekejian. Apa sebabnya? Hanya satu sebab yang disebut. Innahu kana min ibadina al-mukhlasin. Sungguhnya beliau ini dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Keikhlasannya membuat beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan dimaklumi syaitan telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ia berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-ikhlasin. Iblis berkata, wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkanku, maka sungguh saya akan percantik dunia itu untuk mereka, menyesatkan mereka, dan sungguh saya akan membuat mereka semuanya menyimpang kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Sebab ini yang tidak bisa disentuh oleh syaitan. Iya. Karena itu keikhlasan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi seorang hamba di dalam memperbaiki keberadaan dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan hati ini memang harus selalu dijaga dan dipelihara. Karena itu dari bagian pokok dalam agama kita adalah membenahi urusan hati. Membenahi urusan hati. Kebersihan hati. Iya, dan sebab keselamatan pada hari kiamat adalah hati yang selamat, hati yang bersih. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu, pada hari kiamat, hari tidak ada harta yang bermanfaat. Tidak pula keturunan bermanfaat. Kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahwa pada jasad itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baik pula jasad tersebut. Kalau segumpal daging tersebut buruk, rusak, rusak pula jasad tersebut. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Segumpal daging tersebut adalah hati. Keberadaan hati ini sangat penting di dalam kehidupan. Apalagi tatkala seorang dibangkitkan dari alam kuburnya. Ya. Wabu'thira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Ketika dibangkitkan dari kuburan dan diperlihatkan apa yang ada di dalam hati. Disebutkan apa yang ada di dalam hati. Dan pada hari kiamat, yawma tublas sarair. Hari ketika rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam hati itu akan ditampakkan. Akan ditampakkan. Iya. Karena itu seorang hamba, sepanjang niatnya ikhlas dalam setiap perkara, Allah memberkahi keikhlasan tersebut. Allah akan memberkahinya. Maka berusahalah untuk menghargai amalan-amalan kita berusahalah untuk menghargai kesusahan yang telah kita kerahkan dalam beramal dengan mengikhlaskan amalan tersebut. Karena adanya kesusahan, tapi tanpa disertai keikhlasan, amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. "Wa innamal likulli imrin ma nawa." Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Maka saat seorang hamba selalu menjaga keikhlasannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan dan membukakan untuknya berbagai pintu kebaikan. Ia dijaga dari kejelekan, dikokohkan amalannya, ya, diberkahi usahanya. Dan kadang tanpa hal-hal yang menakjubkan di dalam kehidupannya. Iya. Hal yang menakjubkan di dalam kehidupannya. Disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abu Zura' Ar-Razi, Ubaidullah bin Abdul Karim namanya. Beliau ini guru Imam Al-Bukhari, guru Imam Muslim. Iya. Imam ahli hadith di masanya. Dan tokoh di dalam sunnah. Disebutkan tatkala beliau mendekati ajalnya, saat sakaratul maut, beliau dikunjungi oleh kawan-kawannya, rekan-rekannya yang mengunjungi beliau, di antara ahli hadith di negerinya, Muhammad bin Muslim bin Warah. Ini lebih senior darinya. Dan di antara mengunjunginya adalah Muhammad Ibn Idris Abu Hatim Ar-Razi. Dan beliau ini adalah rekannya. Dan di antara yang mengunjunginya adalah Al-Mundhir bin Syadan. Ini juga seorang ahli hadis. Melihat Abu Zura Ar-Razi di Sakaratul Maut, mereka adalah orang-orang yang berilmu, tahu kewajibannya apa. Iya. Mereka berkata, "Mari kita talqin dengan kalimat la ilaha illallah." Tapi setelah itu mereka berpikir, apakah kita ingin mentalkinnya? Ya. Padahal darinya lah kita mengambil manfaat ilmu. Segan mereka melakukannya. Tapi Muhammad bin Muslim Warah berkata, begini saja, kita ingatkan dengan hadithnya. Maka mulailah Muhammad bin Muslim Warah ingin mengingatkan dengan hadith tentang talqin. Beliau bawakan sanadnya, kata beliau, "Haddatsana Abu Asif." Qala haddathana Abdul Hamid An-Sharif. Tidak bisa dilanjutkan hadis tersebut. Ya. Abu Hatim pun membuatkan sanadnya. Kata beliau, "Haddathana Muhammad bin Bashar, qala haddathana Abu Asim, qala haddathana Abdul Hamid bin Jafar An-Sharif." Juga tidak bisa dilanjutkan. Demikian pula Al-Mundhir bin Syadad. Begitu melihat kawan-kawannya Abu Hatim yang sedang sakaratul maut, mendengar kawan-kawannya membaca sanad-sanad tersebut, iya, Abu Zur'a pun tahu apa maksud mereka. Dalam keadaan sakaratul maut, Abu Zur'a membawakan sanad beliau. Kata beliau, "Haddathana Muhammad bin Bashar, qala haddathana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Arif an Kathir bin Murra an Mu'ad bin Jabal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau bawakan sanadnya sampai kepada Rasulullah. Bahwa Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Setelah itu beliau meninggal. Sebagian riwayat beliau berkata, membawakan hadis, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah di kalimat la ilaha illallah, beliau meninggal. Perhatikan keikhlasan memberi pengaruh kepada seorang. Iya. Di keadaan yang sangat menentukan. Pada saat sakaratul maut. Yang harusnya dia menghadap kepada Allah dengan hal yang paling indah. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir, di biografi Ibnu Taimiyah bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara beliau yang terakhir, beliau mengkhatamkan Al-Quran sudah 80 kali. Iya. Dan di khatam yang ke-81, ya belum selesai. Baru beliau membaca surah Al-Qamar, hingga surah Al-Qamar, akhir surah Al-Qamar. Ini maklum, surah Al-Qamar ini mendekati akhir dari juz yang ke-27. Iya. Jadi disebutkan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengkhatamkan di khatam yang ke-81, ya, beliau membaca ayat innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga dan sungai yang mengalir, di kedudukan yang jujur di sisi Allah yang Maha Berkuasa. Di akhir ayat ini keluar ruh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya. Dan ini dari hal melambangkan, menunjukkan keikhlasan. Karena itu ikhwani fillah, ya, keikhlasan sangat diperlukan oleh seorang hamba, apalagi di dalam masalah-masalah yang terjadi perselisihan di dalamnya. Sangat diperlukan seorang itu ikhlas. Dan ini saya katakan kunci, sebab orang yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak keluar dari makna ikhlas. Dan keikhlasan itu kekuatannya adalah dengan kekuatan ilmu. Dan keikhlasan ini akan membuat seorang hamba tidak menoleh kepada dunia dan kedudukan. Keikhlasan adalah simbol dari akidah yang baik, akidah yang benar. Iya. Maka di sini letak pentingnya ikhlas di dalam kehidupan. Dan kalau kita ingin berbicara tentang keutamaan dan fadilah ikhlas, ini pembahasan yang panjang. Iya. Hanya saja saya isyaratkan sudut-sudut berkaitan dengan pembahasan kita, bahwa keikhlasan adalah penyelamat dari kesesatan. Ketidakikhlasan adalah hal yang menyebabkan seorang itu bisa menyimpang dari jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir di sini yang ingin saya ingatkan, dari sebab penyimpangan adalah keluar dari makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pokok segala perkara. Pokok segala perkara. Keluar dari makna ubudiyah. Keluar dari makna penghambaan kepada Allah. Ya. Dia keluar dari lingkup keberadaan dirinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia keluar dari hal ini, pasti dia akan jatuh di berbagai penyimpangan. Ya. Apakah mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti syaitan. Ya. Dan kalau ingin dibahasakan keluar dari penghambaan, dibahasakan meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dia tidak mengikuti jalan As-Salaf. Ia tidak menuntut ilmu. Semuanya masuk di dalam kata keluar dari penghambaan. Sebab seorang yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, dia tunduk kepada segala perintah Allah. Iya. Dan dia bersiap untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Tidak berani mendekatinya. Dan inilah hakikat dari penciptaan kita. Yang harus selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Ibadah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah penamaan universal. Penamaan yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Apakah itu berupa ucapan-ucapan ataukah berupa amalan-amalan, ucapan dan amalan yang zahir maupun ucapan dan amalan yang batin. Itu ibadah. Salat adalah ibadah. Hal yang Allah cintai, hal yang Allah ridai. Ya, terangkai salat itu dari amalan hati, amalan anggota badan, dan amalan lisan. Iya. Berpuasa adalah ibadah. Haji adalah ibadah. Amar ma'ruf nahi munkar ibadah. Iya. Seorang menuntut ilmu adalah ibadah. Karena jelas seluruh hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk ibadah sangatlah banyak. Iya. Dan ini pokoknya. Dan kemuliaan seorang hamba adalah dengan beribadah kepada Allah. Dan ini harus diketahui. Karena para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan bagi manusia. Memberikan kebaikan bagi manusia. Iya. Maka apa yang mereka serukan kepada manusia, itulah pokok kebaikan. Dan ternyata pokok dakwah para nabi dan para rasul adalah menyuruh manusia agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Ini dalam beberapa ayat Al-Quran. Di penyebutan nikmat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyampaikan, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya. Ini ayat sering kita dengar ya. Ya. Tapi ada penekanan, jarang orang mengingatkannya di dalam ayat. Ini ayat berada di surah An-Nahl. Surah An-Nahl dikenal di kalangan para ulama dengan nama surah An-Ni'am. Penyebutan nikmat-nikmat Allah. Di dalam surah ini firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Dan di sebelumnya di dalam surah ini pula firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Walaupun ayat sampai di situ ada juga di surah Ibrahim. Dan di dalam surah ini juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Washkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah kepada kalian. Kalau memang kalian beribadah hanya kepada Allah. Jadi surah ini menjelaskan tentang nikmat. Itu yang saya bacakan tadi, "Walaqad ba'atna min kulli ummatin rasula" dan seterusnya. Iya, ayat yang ke-36. Penyebutan nikmat berikutnya. Tahukah kita semua apa nikmat yang paling pertama yang Allah sebutkan di dalam surah yang agung ini? Penjelasan tentang nikmat. Ya, kita baca awal ayat. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Awal surah ya. Ata amrullahi fala tasta'jilun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amri. Ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ya, telah datang perintah Allah. Jangan kalian menyegerakannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah menurunkan para malaikatnya dengan membawa ruh dari perintahnya agar supaya disampaikan kepada nabi yang dipilih oleh Allah. Supaya nabi itu menyerukan. Jadi ini juga penyebutan bahwa nabi menyerukan. Apa yang harus diserukan oleh nabi? An angdiru, hendaknya kalian memberi peringatan. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, firman Allah. Maka bertakwalah kalian kepada aku. Jadi subhanallah, nikmat yang paling pertama yang disebut adalah nikmat diutusnya para rasul untuk mengajak manusia kepada tauhid. Dan ini nikmat yang paling agung, tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Iya. Dan ini keutamaan Allah kepada manusia, tapi banyak manusia yang tidak mensyukurinya. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Setelah menyebutkan bahwa beliau mengikuti Wattaba'tu abai, dia mengikuti agama ayah-ayahnya. Kemudian beliau berkata, dalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi, walakin aktsara an-nasi la yashkurun. Nikmat tauhid ini yang beliau dan ayah-ayahnya berada di atasnya adalah merupakan keutamaan Allah kepada kami dan kepada manusia. Tetapi banyak dari manusia yang tidak mensyukurinya. Banyak dari manusia yang tidak mensyukurinya. Iya. Kalau begitu harus diketahui bahwa hal yang teragung yang harusnya dimiliki oleh seorang yang masuk ke dalam Islam adalah penghambaan, memurnikan penghambaannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nikmat yang paling besar, keberuntungan yang paling utama. Keberuntungan yang paling utama. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut para nabi dan para rasulnya di kedudukan-kedudukan yang agung dengan predikat, dengan titel sebagai seorang hamba. Iya. Sebagai seorang hamba. Iya. Dan ini di banyak tempat. Nabi Nuh disebut abadana. Beberapa nabi di surah Sad disebut ibadana, hamba-hamba kami. Dan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau disebut dengan penyebutan hamba di beberapa tempat. Di tempat-tempat yang agung, di kejadian Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya disebut dengan predikat hamba. Di posisi Al-Quran diturunkan kepada beliau, beliau disebut dengan hamba. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan kepada hambanya Al-Quran. Menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Disebut dengan nama hamba. Di posisi berdakwah di jalan Allah. Iya. Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'u kadu yakununa alaihi libada. Ya. Sungguhnya tatkala berdiri seorang hamba Allah menyeru mereka. Hamba Allah yang dimaksud adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di kedudukan-kedudukan yang agung, Allah menyebutkannya dengan predikat hamba. Karena itulah, kebaikan seorang adalah apabila ia berada di kedudukan sebagai seorang hamba. Dan hamba yang dimaksud di sini bukan penghambaan dengan makna umum. Sebab kalau hamba dengan makna umum, semua adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, hamba Allah dengan makna umum. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Laqad ahsahum wa'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Tidak ada yang berada di langit dan di bumi kecuali semuanya akan menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Kafir, muslim, jin, manusia, semuanya adalah hamba, bermakna makhluk Allah. Ini penghambaan dengan makna umum. Tapi yang kita maksud di sini dengan makna penghambaan dari awal pembicaraan adalah penghambaan dengan makna khusus. Iya. Penghambaan dengan makna khusus. Di mana seorang hendaknya dia menjaga dirinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaan. Iya. Akhlak yang mulia ini, memurnikan penghambaan ini akan membukakan untuknya pintu segala kebaikan. Iya. Sepanjang dia tahu dirinya sebagai seorang hamba, iya. Dan hamba itu dia perumpamakan. Iya. Allah yang menciptakannya. Dia diperintah oleh Allah untuk menegakkan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan. Iya. Menjauhi larangan-larangan. Seorang saja kadang dia punya pegawai, ada ikatan kontrak kerjanya dari jam 8 sampai jam 5. Ya. Dia bekerja kepada tuannya dengan menepati amanah kerjanya. Dia penuhi seluruhnya. Ya. Terikat dengan satu nikmat saja. Terikat dengan nikmat dia digaji. Ya. Dan kita segala kebaikan, kalau ada kebaikan pada diri kita, semuanya terikat kepada Allah. Semuanya terikat kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang di tangannya segala perkara. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan seorang hamba ini beruntung atau merugi. Dia penghuni sorga atau penghuni neraka. Kalau dia sadar keadaan dirinya sebagai seorang hamba, maka dia akan jauh dari hawa nafsunya, akan jauh dari mengikuti syaitan. Ya. Bahkan mungkin di derajat tatkala ia betul-betul memahami makna penghambaan, dia tidak akan menoleh lagi kepada hawa nafsunya. Semua gerakannya adalah teratur, ya, sebagai seorang hamba. Ya. Tatkala dia malas, dihinggapi dengan rasa capek, dia tahu, ya, bahwa seorang budak itu tidak boleh malas-malasan tidur. Tapi dia harus membuat tuannya ridha. Iya. Dia harus membuat tuannya ridha. Ini di definisi umum kalau ada perbudakan. Ya. Tapi dan bayangkan kita di sini kedudukannya lebih daripada itu. Kepada Rabb kita yang menciptakan kita dan memberikan segala kebaikan kepada kita. Iya. Karena itu tidak pantas seorang pada suatu amalan yang harusnya dia tegakkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia lalai darinya. Ya. Kapan dia lalai darinya? Maka pasti dia tidak menghadirkan penghambaannya kepada Allah. Kalau dia menghadirkan bahwa dirinya adalah hamba Allah, tidak akan ada kelalaian itu. Tidak akan ada kelalaian tersebut. Iya. Dia akan selalu mengingat bahwa dia adalah seorang hamba Allah. Harus berbuat yang sebaiknya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, meraih ridha Allah agar supaya dia dimasukkan ke dalam surga. Dan dia di dalam menjalankan keislamannya, dia lakukan segala hal yang diperintah oleh Allah supaya diberikan untuknya rahmatnya. Kalau dia berbicara, dia berbicara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau dia mengadakan pembelaan, pembelaannya untuk Allah dan untuk agamanya, bukan untuk dirinya, bukan untuk hawa nafsunya. Dan ini makna penghambaan. Ya. Kalau dia marah, marah karena Allah. Dia benci, benci karena Allah. Dia cinta, cinta karena Allah. Ya. Inilah seorang hamba. Dan sekali lagi, makna ubudiyah ini, kalau diperdalam dan diperdalam, akan melahirkan makna-makna yang sangat agung di dalam jiwa. Ya. Hal yang sangat mengokohkan seorang itu di atas petunjuk. Tapi kapan dia keluar dari penghambaan? Ya. Kapan keluar dari penghambaan? Inilah yang menjatuhkannya ke dalam berbagai kesesatan dan penyimpangan. Ya. Dari mana penghambaan? Dia terikat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari mana penghambaan? Dia mengikuti jejak as-salaf. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya. Dan Rasulullah s.a.w. mewajibkan untuk mengikutinya. Dan dari mana penghambaan? Seorang hamba selalu menjaga dirinya di atas ilmu syar'i. Sebab ilmu itu adalah hal yang paling dicintai oleh Allah, Rabbnya. Ya. Dan dia ingin selalu beribadah di atas ilmu tersebut dan membuat Rabbnya ridha. Ya, dengan ilmu yang dia tuntut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat ridha dengan seorang penuntut ilmu. Sangat ridha terhadap seorang penuntut ilmu. Iya. Jadi kalau dijabarkan seluruh kebaikan-kebaikan, maka semuanya kembali kepada makna penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu sekali lagi, ini dasar yang paling pokok sebenarnya, yang merangkum seluruh pembahasan sebelumnya. Bahwa sebab keteguhan di atas agama, semuanya kembali dalam mewujudkan penghambaan kepada Allah. Dan sebab penyimpangan keluar dari jalannya lurus, karena dia keluar dari makna penghambaan. Apakah keluarnya banyak, sedikit, secara keseluruhan atau sebagian, ini semuanya memberikan pengaruh di dalam makna yang mengeluarkannya atau menyebabkannya menyimpang dari jalannya lurus. Iya. Nabi kita sudah berada di atas penghambaan yang paling tinggi. Bersama dengan itu Allah perintah kepada Nabi kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Ibadah barulah berakhir ketika kematian datang menjemput. Ini sifat seorang hamba. Iya. Bukan ibadah dan dia takut kalau misalnya ada menghadiri pengajian, diingatkan padanya ayat-ayat. Tidak. Tapi ambillah wejangan dan perintah Allah kepada nabinya. Iya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai, berdiri tegak kamu melakukan ibadah yang lain. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu mengharap. Baik, waktu sudah habis. Saya berharap mudah-mudahan mana-mana yang saya sampaikan di sini, walaupun sebenarnya pembahasan perlu waktu lebih daripada yang tersedia saat ini, namun saya harapkan pokok-pokok pembahasan yang saya sampaikan tadi ini bisa menjadi bekal untuk kita semua, ya selalu menjadi pijakan untuk kita semua di dalam kehidupan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih, mengokohkan kita semua di atas keimanan dan ketakwaan, menjaga kita di atas keislaman hingga hari kiamat tatkala kita berjumpa dengannya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Ya, insyaallah taala setelah salat Isya nanti ya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan kalau dari hadirin ada yang memiliki pertanyaan boleh ditulis secara tertulis, karena saya hanya membaca apa yang ada di depan saya saja. Baik. Untuk itu saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.